Setelah itu kita sudahi atau kita selesaikan majelisnya. Manha dar rajulu? Huwa mudarrisuna. Aina talibatu? Aina talibatu? Hunna fil fasli. Hunna fil fasli. Man haula'il fityatu? Man haula'il fityatu? Hum abna'ul mudarrisi. Hum abna'ul mudarrisi. Aina talibatul jadidatu? Aina talibatul jadidatu? Hiya fil maktabati. Hiya fil maktabati. Man haula'in nasu? Man haula'in nasu? Hum hujjajun minal hindi. Hum hujjajun minal hindi. Aina at-tabibatu? Aina at-tabibatu? Hunna fi mustashfal wiladati. Hunna fi mustashfal wiladati. Man hadzal waladul ladzi kharaja min baitika? Man hadzal waladul ladzi kharaja min baitika? Huwa ibnu akhi. Huwa ibnu akhi. Min aina haula'i ad-duyufu? Hum min ar-riyadi. Hum min ar-riyadi. Min aina haula'il mumarridatu? Min aina haula'il mumarridatu? Hunna min al-Filippini. Hunna min al-Filippini. Man hadhihi al-fatatu? Man hadhihi al-fatatu? Hiya bintul mudarrisati. Hiya bintul mudarrisati. Alhamdulillah ya. Kita bersyukur kepada Allah SWT dengan kenikmatan dari Allah kita bisa selesai menyelesaikan pelajaran ke-13 ini di bagian mbaknya. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berfaedah untuk kita di agama kita dan juga kepada kaum muslimin terutama, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT dan juga menjadi orang-orang yang alim insyaallah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.